Konsultasi Syariah. Belum akikah sampai dewasa? Pertanyaan. Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana halnya dengan seseorang yang sudah dewasa tetapi belum diakikahi? Jazakallahu khairan. Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Barangkali muncul kegelisahan ketika mendapati diri atau anak kita sudah mencapai usia dewasa, belum juga diakikahi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seorang anak yang terlahir statusnya tergadai sampai dia diakikahi. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatih, tudbahu anhu yawma sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma." Yang artinya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Perlu kita ketahui bahwa hukum akikah sebenarnya adalah sunnah mu'akadah. Terkait waktu pelaksanaannya, para ulama sepakat bahwa waktu akikah yang paling afdol adalah hari ketujuh kelahiran, berdasarkan hadis dari sahabat Samurah bin Jundub di atas. Cara menghitungnya dimulai sejak hari kelahiran, kemudian ditambah 6 hari berikutnya. Namun bila tidak mampu, akikah boleh dilakukan setelah sampai ada kemampuan, meskipun si anak sudah mencapai dewasa. Hal ini berdasarkan pada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengakikahi diri beliau sendiri di saat beliau sudah mencapai usia dewasa. Imam Tabrani meriwayatkan hadis yang menjadi dasar kesimpulan ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi diri beliau sendiri setelah beliau diutus menjadi nabi. Disahihkan Al-Albani. Inilah pendapat yang kami nilai kuat di antara persilangan pendapat ulama yang ada dalam masalah ini. Riwayat di atas juga menunjukkan bolehnya seseorang mengakikahi dirinya sendiri apabila orang tuanya belum mengakikahi dirinya ketika kecil atau karena orang tua tidak mampu menunaikan akikah untuknya. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, seandainya kambing akikah disembelih sebelum atau setelah hari ketujuh, maka hukumnya sah. Adapun bila disembelih sebelum kelahiran, para ulama sepakat akikah tidak sah. Status kambing yang disembelih adalah sembelian biasa, yaitu tidak teranggap sebagai akikah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, waktu pelaksanaan akikah adalah hari ketujuh kelahiran. Inilah waktu yang paling utama, yaitu hari ketujuh. Namun bila kambing akikah disembelih setelah hari ketujuh, tidak mengapa. Bahkan sampai satu atau dua tahun setelahnya pun tidak mengapa. Jika ayahnya belum menunaikan akikah anaknya, sementara anak tersebut ingin mengakikahi dirinya, ini pun baik atau sah. Meski sebenarnya akikah adalah tanggungan sang ayah. Akan tetapi bila seseorang ingin mengakikahi dirinya, maka tidak mengapa. Allahu a'lam bis-shawab.